بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الدنيا يسمى الدنيا لأنه الدني دنيا itu dinamakan dunia karena dia deni. Apa deni? Rendah. Kalau nabi na'azakumullah, kamu klik dalam komputermu kalimat hayatud dunia. Apa keluarnya dalam komputer itu? Al-Quran. Ini program Al-Quran, kamu klik hayatud dunia. Lihat, apakah ada yang bagus? Wama al-hayatud dunia illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menipu. Atau Allah katakan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Sesungguhnya kehidupan dunia itu main-main, senda gurau, kata Allah. Sesungguhnya kehidupan dunia itu selalu digambarkan oleh Allah semuanya rendah, rendah, rendah, rendah. Atau kalaupun digambarkan ada kenikmatan, digambarkan kenikmatan yang sesaat. Bahwasanya hayatud dunya, kata Allah, seperti pohon yang tumbuh, kemudian menguning, kemudian mati, kemudian jadi humus, lenyap. Tidak berbekas sama sekali. Kami beri na'azakumullah. Dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sekian gambaran-gambaran kehidupan dunia yang semuanya jelek. Dan selalu Allah puji akhirat. Wal akhiratu khairun laka minad dunia. Wal akhiratu khairun laka minad dunia. Yang namanya akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia. Dunia mata'ul qalil. Dunia itu perhiasan yang sedikit. Ya. وَمَا أُوتِيتُمْ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Kata Allah SWT, kehidupan dunia itu kehidupan yang sedikit dan perhiasan yang sedikit. Adapun apa-apa yang di sisi Allah SWT kekal abadi, maka tidaklah kalian memahaminya. Ayuhal abang, ayuhal ummahat, sabar untuk menerima pasangannya selama mereka berbuat taat kepada Allah SWT dan ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Ikhwan ibn al-Azubullah, dibacakan berkali-kali oleh para imam-imam di masjid-masjid. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Yang namanya akhirat itu lebih baik bagi kalian daripada dunia. Tapi kenapa sebagian besar kaum muslimin, entah kalau orang kafir wajar, tapi kalau orang muslim yang mengaku muslimin, kenapa lebih mementingkan dunia meninggalkan akhirat? Kenapa lebih mementingkan dunia dan tidak mementingkan akhirat? Dengan alasan, tapi kan dunia perlu. Siapa yang bilang gak perlu? Siapa yang gak bilang gak perlu? Dikatakan oleh para ulama, ambil apa-apa yang membantumu dalam ibadah kepada Allah. Ambil dari duniamu apa-apa yang membantumu dalam taat kepada Allah. Tapi kalau dia mengejar-ngejar dunia dengan meninggalkan salat jamaah, dengan meninggalkan ibadah, dengan meninggalkan puasa, dengan meninggalkan ibadah kepada Allah dan zikir kepada Allah, berarti dia sudah salah dalam menimbang mana yang lebih penting, mana yang kurang penting. Dia sudah salah dalam menimbang mana akhirat, mana dunia. Padahal jawaban yang sudah sering diucapkan oleh para imam-imam di masjid-masjid dan didengarkan oleh kaum muslimin, wal akhiratu khairun laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Antum masih mendengarkan Radio Al-Muwahhidin. Barakallahu fikum. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Kata Allah SWT, siapa yang paling baik lisannya? Siapa yang paling baik, paling bagus lisannya dibandingkan dengan orang yang dia mengajak manusia ke jalan Allah SWT? Tentunya tidak ada orang yang terbaik dibandingkan dengan orang yang menggunakan lisannya, ucapannya, perkataannya untuk mengajak manusia, mengingatkan manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itulah sebagai ahsanun nasi 'alal itlaq. Manusia yang terbaik secara mutlak, secara umum. Tatkala lisannya, ucapannya digunakan untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dilapangkan dunia itu untuk musuh-musuh Allah iqtiraran, sebagai tipu daya buat mereka. Maka akhirnya dikira oleh orang yang tertipu tadi, yang diberi kekayaan tadi, bahwa saya telah dimuliakan oleh Allah, diberi harta demikian banyaknya, berarti aku telah dicintai oleh Allah SWT. Magrur, kasihan, tertipu dia GR, tertipu dengan bayangannya sendiri. Kalau dia mendapatkan keuntungan, kekayaan-kekayaan, dia mengatakan, Rabbi akraman, Allah menyayangi aku. Tapi kalau dia bangkrut, miskin, dia berkata, Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan aku, merendahkan aku. Khonibidina azakumullah, apakah diukur kecintaan Allah dan kebenciannya dengan dunia? Apakah diukur kecintaan Allah kepada seseorang dan kebencian Allah pada seseorang itu dengan dunia? La wallah, tidak demi Allah. Betapa banyak orang-orang yang saleh Allah tidak berikan kekayaan padanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, imamul awliya, imamnya para wali, apakah meninggalkan harta? Apakah wafatnya beliau meninggalkan warisan harta? Tidak demi Allah, meninggal dalam keadaan baju besinya masih digadaikan, belum dibayar. Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian Islamiyah, ilmiah, yang mudah-mudahan dengan kajian ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Anak-anak kita memang memerlukan motivasi untuk belajar agama. Anak-anak kita sangat membutuhkan lecutan semangat agar mereka senang untuk belajar agama. Nah, dan itu tugas kita bersama, bukan hanya tugas orang tua saja, tetapi tugas kita bersama. Nah, walaupun dengan kata-kata dan kalimat yang singkat, yang rajin belajar. Nah, kalimat ini singkat, tetapi bila disampaikan terus-menerus, maka biiznillahi azza wajal, kalimat-kalimat singkat tadi itu akan terpatri di dalam hati mereka. Belajarlah agama, belajarlah yang baik. Itu namanya motivasi. Saya lupa namanya. Nah, tetapi yang jelas kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Miftah dari Sa'adah, ketika beliau berbicara tentang thalabul ilmi. Nah, tetapi yang jelas ulama itu berasal dari Mekah. Ulama itu berasal dari Mekah. Karena kisah ini sudah lama. Nah, sudah lama saya baca dan sudah sekian lama tidak saya ulang lagi. Jadi di Mekah lahir seorang anak dengan fisik dan tubuh yang membuat orang lain itu ngeri, takut, lucu secara fisik. Karena anak itu tidak punya leher. Anak itu tidak punya leher. Jadi kepala itu langsung nyambung di badan. Bayangkan saja lah. Jadi gak punya, gak ada lehernya ya. Jadi gak ada leher. Ini langsung nyambung di badan. dari kecil itu selalu menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Dari kecil anak itu selalu diolok-olok. Nah, karena lucu tadi, lucu, mengerikan, macam-macam lah tanggapan orang. Kemudian yang akhirnya merubah ba'dallahi azza wa jal, yang merubah itu semua adalah motivasi dari sang ibu. Anaknya dipanggil setelah dinilai cukup bisa memahami, anaknya dipanggil. Nah, engkau dimanapun berada itu selalu dihina, ditertawakan, dicemooh. Kemanapun kamu pergi, bergabung sama-sama teman-temanmu, berkumpul, selalu menjadi bahan lelucon, bahan tertawaan. Kata ibunya, Hanya ada satu cara yang bisa membuatmu dihormati dan dimuliakan. Hanya ada satu cara agar engkau tidak dilecehkan, dicemooh, dan menjadi bahan tertawaan orang. Hanya ada satu cara: belajar agama. Utlubul ilm, tuntutlah ilmu agama itu. Dan memang anaknya merasakan sekali betapa sedih dijadikan bahan tertawaan, dicemooh, diolok-olok. Sedih kan ya? Apalagi dengan fisik yang seperti itu, jalan lucu kan ya? Sehingga ketika sang ibu memberikan motivasi, hanya ada satu cara, belajar agama. Sang anak itu kemudian semangat belajar agama. Semangat belajar agama. Terus semangat dalam talabul ilmi syar'i. Talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Sampai pada akhirnya, usia masih belum mencapai 30 tahun, masih 20-an tahun, itu sudah diangkat sebagai mufti kota Mekah. Ulama yang berhak untuk menjawab dan mengeluarkan fatwa masalah-masalah yang dihadapi kaum muslimin. Bahkan kedudukan beliau sebagai seorang mufti tetap berlangsung sampai 30 tahun namanya. Nah, itu motivasi dari seorang ibu, dari orang tua. Seperti itu dukungannya, dorongannya. Nah, selalu bisa membuat anaknya tenang. Sudahlah, tidak usah mikir sana mikir sini, yang penting kamu belajar. Nah, yang penting kamu baik di dalam menghafal Quran, menghafal hadis, perbaiki adab dan akhlakmu. Itu tugas seorang ayah, tugas seorang ibu, memperhatikan pendidikan agama anaknya. Kalau bukan orang tua, mau dititipkan kepada siapa amanah ini? Di sekolah-sekolah yang ada pelajaran agama dalam satu pekan berapa jam? Resminya 2 jam, 4 jam. Cukup? Belum cukup. Masih sangat kurang sekali. Jangankan 2 jam, 4 jam dalam sepekan, 2 jam dalam sehari saja belum tentu cukup untuk mempelajari Islam yang sebegitu luasnya ini. Yang sebegitu luasnya ini belum tentu. Saya punya kenalan seorang guru STM. Saya punya kenalan seorang guru STM yang kemudian tertarik belajar agama. Belajar agama, belajar agama. Suatu saat dia kumpulkan siswa-siswa STM itu, yang putra ya, dikumpulkan kurang lebih 300 jumlahnya, dikumpulkan semua hanya untuk mengetahui secara langsung agar dia semakin yakin bahwa memang pendidikan agama itu sudah sangat diperlukan sekali, sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dikumpulkan semua siswa-siswanya itu dalam satu kegiatan, diminta masing-masing berwudu sebagaimana yang ia lakukan sehari-hari, wudu untuk sholat. Itu satu-satu diperhatikan. Ini kenalan salah seorang ikhwan kita sekarang lah, karena kemudian aktif terus dalam ikut pengajian, kajian ikut. Itu diperhatikan satu persatu wudu tanpa dinilai, hanya sekedar memperhatikan 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang ke 300 lah siswa tersebut. Saya tidak tahu persis, yang jelas 300 berapa lebih dan kurangnya, yang jelas 300-an siswa. Itu diperhatikan dari 1 sampai akhir. Enjoy saja mereka wudu. Ada yang begini, ada yang begitu, macam-macam lah itu. Kesimpulannya apa? dari 300 siswanya itu yang betul-betul berwudu sesuai tuntunan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, berwudu hanya 2. Menyedihkan enggak ini? Dari 300 cuma berapa yang bisa betul-betul seperti Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan? Cuma 2. Yang 2 ini pun ternyata binaannya. Paham cerita saya ini? Dari 300 yang bisa berwudu berapa? 2. Yang 2 pun siapa? Binaan dia. Dia yang mengajarkan. Artinya kalau dia tidak mengajarkan yang 2 itu, 300 semuanya lulus apa enggak ini? Harus. Tata cara berwudu sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh siapa? Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, Rasulullah. Ini sangat menyedihkan. Maka kita yang bertugas sebagai orang tua, sebagai guru, nah, orang tua untuk anak kandung kita sendiri, orang tua untuk anak orang lain. Nah, misalkan kita bersama-sama, saya punya anak, saya berikan motivasi belajar agama, kan begitu. Anda, teman saya, juga memberikan motivasi, kan begitu. Saya juga memberikan motivasi untuk anak Anda, kan begitu. Saling menutupi. Kan. Jadi yang kita perhatikan bukan anak kita saja, tetapi anak orang lain juga. Hanya dengan menitipkan kata-kata yang rajin belajarnya. Jangan kecewakan orang tuamu, jangan membuat sedih ayah dan ibumu. Ini kan kalimat-kalimat singkat sebenarnya. Tetapi kalau terus-terus ditanamkan, terus disampaikan, insya Allah akan memberikan pengaruh yang cukup luar biasa. Berikan motivasi. Nah, ini sangat menyedihkan sekali. Yang menyedihkan lagi, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sebulan, saya membaca sebuah pernyataan resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia secara resmi mengeluarkan pernyataan bahwa 80% umat Islam di Indonesia tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Kita masuk yang 80 atau 20 ini? Ya silakanlah dijawab masing-masing ya. Gak usah angkat tangan. Yang masuk 80 siapa? Atau yang masuk 80 siapa? Saya kira pertanyaan itu tidak perlu diajukan dan tidak harus dijawab. Tetapi saya hanya menyampaikan itu data resmi dari Majelis Ulama Indonesia. Berapa persen, Pak? 80%. Kalau dikonversi menjadi angka, 160 juta orang lebih. 160 juta lebih kaum muslimin di Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Aduh. Ngelus dodo. Kata orang Jawa. Ya sekarang kita introspeksi diri lah. Saya, istri saya, anak-anak saya, orang tua saya, kakak dan adik saya. Masing-masing kita lah introspeksi. Coba dihitung. Kita masuk yang 80 atau 20 ini? Masuk yang 80% atau yang masuk di 20? Kalau misalkan dikonversi tadi 80% 160 juta, berarti yang bisa baca Al-Quran berapa juta itu? 20%. 80% itu sama dengan 160 juta. Kalau 20% sama dengan 40 juta. Itu membaca Al-Quran dengan benar. Ya, yang dari 40 juta itu yang tiap hari baca Al-Quran berapa persen? Kan harus diayak lagi kan ya? Diayak lagi. Dari yang membaca, siapa yang berapa persen yang bisa memahami maknanya? Ayak lagi. Dari yang bisa memahami maknanya dan bisa mengartikan, yang betul-betul mengamalkannya berapa persen lagi? Yang mengamalkan sesuai yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sesuai diinginkan Nabi alaihi salatu wasallam, berapa persen lagi? Sangat sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit sekali. Dan ini menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan untuk kemudian menjadi salah satu agenda utama kita di dalam membangun masa depan anak-anak kita. Masukkan agenda utama ini. Anak-anak kita harus bisa baca Al-Quran dengan benar. harus bisa melaksanakan berwudu tata cara bersuci yang benar. Anak-anak kita harus bisa melaksanakan sholat sebagaimana diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam. Harus. Coba kalau misalkan kita survei anak-anak muda yang malam mingguan itu, misalkan di sweeping semua, contoh bekerja sama dengan aparat keamanan, jangan sendiri-sendiri, malah kacau dan rusuh nanti. Grogi sana atas nama ormas ini, partai ini segala macam, malah bikin kacau. Saya misalkan apa namanya dibuat polling kan gitu ya, satu-satunya sini-sini, bisa baca Al-Quran gak? Oh gak bisa. Itu kira-kira yang betul-betul bisa baca Al-Quran berapa persen tuh? Insya Allah. Nah ini harus menjadi perhatian kita, kaum ayah dan kaum ibu. Nah, karena bagaimanapun juga tanggung jawab ini harus kita penuhi. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus mau tidak mau. Nah. Jadi bukan malah mengarahkan anak-anak kita untuk memiliki ambisi dan cita-cita duniawiyah. Nah, ambisi dan cita-cita menjadi cita-cita yang duniawiyah bukan. Tetapi kita tanamkan kepada mereka untuk cinta agama, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, beradab seperti adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam sebuah kesempatan saya diminta untuk memberikan nasihat kepada sejumlah anak-anak muda di sebuah pesantren, bukan pesantren kita kali ini, di pesantren yang lain. Nah, jadi ceritanya anak-anak muda itu mengalami kejenuhan belajar agama, yang mondok dari kecil terus kan itu, usia 17, 16, 18, 19, jenuh. Nah, karena jenuh akhirnya apa? Yang terpikir tuh A, B, C, D, pengen begini, pengen kerja, pengen wah macam-macam anak-anak itu. Ini di sebuah pesantren, anak-anak dari mereka yang sudah mengaji, yang dari kecil sudah ada di pondok pesantren, jenuh. Saya diminta untuk melakukan pendekatan kepada mereka dalam satu pertemuan. Saya diberi waktu 40 menit. Diberi waktu, ini kan mikir 40 menit apa ya cukup sih untuk apa namanya mendekati mereka untuk kemudian ini dan itu. Tapi biidznillah kita memohon taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian dari mereka menurut pengurus di sana di pondok pesantren itu sudah jarang terlihat sholat berjamaah. Itu tadi. Karena sudah pikirannya belajar agama terus. Yang lain dong. Kan gitu. Malah berpikir jadi ini, jadi itu, kerja ini, kerja sana. Sudah jadi pembalap, pemain bola, terobsesi. Pemain bola itu gajinya gede itu. Akhirnya dalam satu momen di satu tempat dikumpulkan. Nah, kemudian saya cerita kepada mereka, langsung saja tuh untuk poin kan ya. Saya bilang Ustadz Mukhtar ini, ya mungkin karena dianggap sebagai Ustadz ya, karena dianggap sebagai Ustadz itu akhirnya bertemu dengan sekian banyak orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda, profesinya bermacam-macam, umurnya pun beda-beda. Ketemu banyak orang nih Ustadz Mukhtar ini. Mereka memperhatikan anak-anak muda itu, kurang lebih jumlahnya 33 anak muda. Nah, masih anak-anak muda semua. Nah, dari semua yang Ustadz Mukhtar temui, yang saya temui, itu ternyata kesimpulannya sama. Ada dua. Yang pertama mereka menyesal, yang kedua mereka iri. Iri kepada siapa? Iri kepada kalian-kalian ini. Itu kesimpulannya. Baru satu persatu saya berikan contoh. Ustadz Mukhtar ini sudah bertemu dengan sekian banyak orang yang punya profesi sebagai dokter. Ada yang dokter umum, ada yang dokter spesialis. Ini macam-macam ini sudah saya ketemu ini. Yang kemudian tersadar, kemudian kemudian tersedar lalu ingin belajar agama. Mereka cerita, saya nyesel Ustaz jadi dokter ini. Nah, nyesel jadi kenapa? Ya akhirnya kewajiban saya sebagai seorang Muslim itu sampai usia seperti ini tidak terpenuhi. Saya tidak ngerti agama kecuali sekarang ini sedikit-sedikit. Dulu-dulunya kewajiban saya untuk memahami dan pelajari agama Islam ini ternyata terlupakan. Dan saya iri kepada santri-santri itu. Masih usia 4 tahun, 5 tahun, usia 5 tahun sudah dengan cedalnya tetapi lancar. Idza ja'a nasullahi wal fath walau aijannas. Anak jin, meskipun cedal tetapi kan suaranya masya Allah terlantun. Saya iri dengan mereka-mereka, santri-santri ustaz ini saya iri. Usianya masih 5 tahun tapi sudah bisa membaca Al-Quran. Usianya 7 tahun tapi setelah sholat wajib bisa sholat sunnah. Saya iri kepada mereka, masih berusia 10 tahun, 12 tahun sholat subuh tidak pernah ketinggalan jamaah. Saya sampai tua ini ustaz, sholat subuh berjamaah berapa kali? Ini saya sampaikan kepada anak-anak muda ini. Jadi jangan jenuhlah. Jangan berpikir menjadi dokter. Yang dokter saja nyesel kok. Iri sama kalian. Saya ceritakan lagi, saya ketemu dengan insinyur, saya ketemu dengan mantan pejabat, bahkan bertemu dengan yang masih aktif sebagai pejabat. Saya bertemu dengan orang kaya, pengusaha, dari pengusaha ikan asin sampai pengusaha semen. Saya ceritakan itu semua. Itu semuanya apa? Yang pertama nyesel, kenapa tidak dari dulu-dulu belajar agama. Yang kedua iri. Iri kepada siapa? Ya iri kepada kalian. Ustaz Mukhtar punya teman, dulu mantan geng motor kan itu. Karena anak-anak itu ternyata pengennya balapan kan ya. Kalau sudah liburan pondok pesantren pulang kampung, tapi taunya cuma gas dan rem. Jadi kalau sudah kaget jatuh. Gak tahu caranya ngerem itu kayak mana ya kan. Beda sama orang tuanya. Saya ceritakan ada yang pembalap nasional taubat. Nah, pembalap nasional taubat. Pembalap nasional bukan pembalap ecek-ecek. Ini pembalap nasional. Saya sampaikan kepada anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu mendengarkan dengan antusias. Kan karena kita sampaikan kaitannya dengan hal-hal yang nyata kan. Hal-hal yang nyata. Contoh-contoh konkret. Ini pembalap nasional saja taubat. Nah, nyesel kenapa kok jadi pembalap. Iri sama kalian. Jadi materinya itu cuma dua, nyesel dan iri. Itu yang ingin saya tanamkan kepada mereka. Mereka nyesel, iri sama kalian. Mereka nyesel, iri sama kalian. Kan begitu. Kalian pengen jadi pemain bola. Ada teman kita, mantan pemain timnas U14. Saya bilang, U14 ini nyesel, iri sama kalian. Masih muda, masih begini, sudah hafal Quran, hafidul Quran, sudah begini, begini dan begitu. Saya sampaikan kepada mereka. Nah, pengen kerja, cari uang yang banyak. Yang gajinya 10 juta per bulan saja, ditinggalkan kok. Yang gajinya sebulan 15 juta, 20 juta, ditinggalkan. Berangkat ke Yaman sekarang ini. Berangkat ke Yaman sekarang. Belajar di sana bertahun-tahun. Nyesel mereka. Sampai tua, usia sudah 33 tahun, baru kenal agamanya. Yang dari usia 17 tahun ketika membuat KTP, agama Islam. Tapi umur 33 tahun baru sadar harus belajar Islam. Itu ditinggal. Perusahaannya gondeli, jangan keluar lah. Jangan keluar, minta tambahan gaji. Minta tambahan fasilitas, kami beri, yang penting jangan keluar. Kenapa? Tenaganya dibutuhkan. Enggak. Saya tanya kepada mereka, kenapa kok dia enggak mau? Anak-anak itu jawab, nyesel. Nah, sudah masuk ini ya. Nyesel kan ini, nyesel. Itu yang kedua. Apa yang dirasakan? Iri kan gitu. Iri kepada siapa? Kami. Itu dia mulai masuk ini. Karena tadi saya berusaha memberikan contoh 1, 2, 3, 4, 5. Nah, subhanallah. Jadi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Ini jadi, apa namanya, sebutlah saya ini sebagai penghubung. Sebutlah saya sebagai penghubung. Saya ceritakan orang-orang tadi, orang-orang tadi yang berbagai macam profesi dengan latar belakang yang berbeda, tetapi mereka yang menyesal. Tetapi mereka menyesal karena telat belajar agama. Mereka iri dengan anak-anak kita yang sejak kecil sudah akrab dan dekat dengan agama. Jadi jangan pernah berpikir mengarahkan anak-anak kita menjadi seperti mereka. Jangan pernah berpikir mengarahkan anak-anak kita seperti mereka. Mereka siapa? Yang saya ceritakan tadi. Kenapa kita arahkan agar anak-anak kita seperti mereka? Mereka saja nyesel. Mereka saja iri dengan kita. Nah, mereka saja iri dengan kita. Nah, itu tadi, kawan itu zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Gajinya per bulan 10 juta. Fasilitas diberi, rumah, penginapan, ditinggal. Saya sampaikan kepada dia, lah kalian pengen kerja berapa sih gajinya sebulan? 1 juta aja kan. Gitu kok kemudian meninggalkan pesantren jenuh ini jenuh itu. Ah, enggak usah. Enggak cerita dulu. Iya, Ustaz. Ini contoh konkret nyata. Nah, maka itu salah satu motivasi. Kita kan dari tadi membicarakan tentang anak-anak yang memang memerlukan motivasi, diberikan support, dukungan. Nah, agar mereka semangat untuk belajar agama. Agar mereka semangat belajar agama. Saya cerita ya. Boleh ya? Ini lebih mengena insya Allah karena memang diangkat dari kisah nyata. Saya itu selama 7 tahun sampai sekarang 7 tahun itu terlibat aktif di kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Surakarta, SMA Negeri 1 Solo. Alhamdulillah sampai sekarang yang sudah ngaji ratusan lah, yang sampai sekarang masih ngaji puluhan, yang sudah berangkat ke Yaman dua, yang satu ikhwan, yang satu akhwat jadi istri orang. Alhamdulillah bersyukur. Anak-anak mahasiswa yang di sana juga banyak di antara mereka cukup dekat dengan saya. Anak-anak SMA tadi dekat juga dengan saya, alhamdulillah. Ini saya bercerita. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian juga beberapa teman lainnya dari SMA selain SMA 1 Surakarta. Anak-anak yang kuliah menjadi mahasiswa. Nah, terkadang saya dihadapkan dengan masalah-masalah mereka yang pusing saya. Pusingnya kenapa? Rata-rata selalu mengeluhkan, Ustaz, saya ini pengen ngaji tapi dilarang orang tua. Ustaz, saya ingin berhenti sekolah, ingin berhenti kuliah, pengen mondok tapi terus konflik dengan orang tua. Saya ingin serius belajar agama, thalabul ilmi syar'i, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Bisa dipahami gak cerita ini? Artinya yang sekolah, yang kuliah, pengen masuk pondok pesantren, sampai harus konflik dengan orang tuanya, sampai harus konflik dengan guru dan sekolahnya. Sementara di sisi yang lain terbalik, yang sudah di pesantren tanpa sadar diarahkan keluar meninggalkan pesantrennya. La haula wala quwata illa billah. Andai mereka tahu yang anak-anak tadi itu yang konflik dengan orang tuanya, andai mereka tahu, pengen rasanya berganti sajalah. Saya jadi kamu, kamu jadi saya. Paham enggak? Saya jadi kamu, kamu jadi saya. Kamu kan pengen sekolah. Sini, saya pengen mondok. Ini 2 minggu yang lalu saya ditelepon ikhwan masih SMK kehutanan, lulus tahun ini. Orang Lampung dia, telepon. Ustaz, bingung ini. Sebelumnya saya ketemu langsung di Bandung sebulan yang lalu. Saya bingung. Nah, pengennya saya setelah lulus SMK kehutanan mondok. Tapi orang tua saya memaksa saya untuk pulang. Untuk pulang kerja. Sudah disediakan pekerjaan di perhutani di Lampung. Gitu. Ini sudah orang tuanya kan orang perhutani juga. Main lah ya kan. Ya, main deh. Ini gimana Ustaz? Saya mau pulang enggak berani ini. Nanti kalau pulang saya yakin disuruh kerja ini. Gimana ini? Subhanallah. Artinya kita harus melihatlah perjuangan mereka ini yang betul-betul serius betul-betul ingin dengan tulus belajar agama, tetapi harus berhadapan dengan orang tuanya, berhadapan dengan keluarganya, berhadapan dengan tetangga dan masyarakatnya, berhadapan dengan sahabat dan teman-temannya, kan begitu. Sementara di sisi yang lain, masya Allah, di sisi yang lain terbalik malahan, kan gitu. Yang jelas-jelas sudah arahnya ke pesantren, arahnya ke agama, malah berusaha dibalik. Malah berusaha. Kita itu membutuhkan waktu untuk menyuntik semangat untuk anak-anak tadi. Tetap belajar, tetap ngaji, tetap tolong ilmu. Nah, yang penting kamu berilmu dulu. Setelah berilmu, baru engkau punya bekal untuk menghadapi kenyataan. Ditentang orang tua, ditentang oleh kerabat, ditentang oleh tetangga. Yang penting punya ilmu dulu. Jangan sampai bergantung terus dengan ustaz. Jangan sampai bergantung terus dengan ustaz. Harus punya sikap tersendiri. Alhamdulillah, banyak di antara mereka yang tetap istiqomah sampai sekarang ngaji, talabul ilmi. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan, fakta di lapangan memang berbicara seperti itu. Fakta di lapangan memang berbicara seperti itu. Maka kita alhamdulillah, ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, seharusnya kita punya semangat untuk terus memotivasi anak-anak kita belajar agama. Doa bagi kita sebagai orang tua agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Doa dari kita sebagai orang tua agar anak-anak kita nantinya mentas sebagai seorang yang alim, sebagai orang yang ahli fikih. Nah, di mana-mana stok ustaz itu kurang. Di mana-mana. Di tengah masyarakat kita pun stok ustaz ada, tetapi dui fungsi ustaz plus pelawak. Yang penting bisa mengocok perut pendengarnya, itu yang bisa dikatakan ustaz. Sampai akhirnya para pelawak sendiri protes dengan ustaz-ustaz macam tadi. Kalau jadi ustaz-ustaz lah, jangan jadi pelawak sekaligus, mati usaha kami. Loh, ini cerita nyata ya. Ada seorang pelawak itu ahli, seorang pelawak komedian namanya ya, seorang komedian Indonesia itu serius, dia bilang, tolonglah ustaz-ustaz ahli agama itu jangan sekaligus apa namanya double profesi, ustaz sekaligus pelawak bikin lucu aja. Jadi yang disampaikan bukan Al-Quran, bukan Sunnah, cuma cerita sama cuma sini, yang penting paham lah tuh ya, sambil pakai selendangnya gini. Ustaz sekaligus pelawak. Pelawak akhirnya bro. Prosesnya sudah lah, profesinya kita beda-beda. Ustaz-ustaz, pelawak-pelawak. Ya itu tadi, stoknya ada tadi seperti itu jenisnya. Yang kita inginkan adalah mereka yang ahli agama, yang selalu bisa membimbing kita dengan dalil, bukan dengan hawa nafsu. Berbicara berdasarkan ilmu, bukan tanpa ilmu, asal sebut saja. Nah, boleh? Gak boleh? Apa dalilnya, ustaz? Yang penting boleh. Gak usah banyak tanya. Manut saja sama Pak Kiai. Walat kamu. Ya, kita ingin bersikap ilmiah. Bukankah agama ini dibangun di atas dalil, hujjah, argumen yang kuat, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika berselisih di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kembalikan pemahaman itu kepada salafu saleh, kepada as-salafu saleh. Nah, memang tugas orang tua itu berat. Tugas orang tua itu berat. Tetapi jika sukses, pahalanya besar. Jika berhasil, pahalanya akan tetap terus mengalir walaupun kita sebagai orang tua telah meninggal dunia. Nah, doa jangan lupakan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sejak kecil mengalami gangguan mata. Ketika masih kecil, berusia setahun atau dua tahun, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sudah mengalami gangguan mata. Tidak normal ketika memandang. Bisa dikatakan buta. Tetapi ibunya luar biasa. Ayahnya sudah meninggal, yatim. Banyak ternyata para ulama itu yang yatim. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sendiri pun lahir dalam keadaan yatim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sejak kecil, Imam Bukhari ini, sejak kecil itu mengalami gangguan penglihatan. Tetapi sang ibu terus berdoa. Sang ibu terus meminta. Sang ibu selalu menggantungkan harapannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menyembuhkan gangguan penglihatan anaknya. Berdoa. Dan masya Allah, doa sang ibu dikabulkan. Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala kemudian sembuh, bisa melihat. Nah, disupport ulama. Sukses jadi seorang ulama. Al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri pun demikian. Beranjak dewasa, berkembang, itu dalam keadaan yatim juga. Ibunya yang selalu mensupport, mendukung, memotivasi. Nah, bajunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, belajar nak, hadiri majelis-majelis ulama agar engkau mulia. Oleh sekian banyak ulama pantas menjadi seorang khalifah. Karena selain memiliki ilmu, beliau juga memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin. Pantas untuk diangkat sebagai seorang khalifah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah. Nah, seorang ulama besar yang aktif menulis surat untuk para raja, para pemimpin di daerah memberikan nasihat. Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala yang begitu warak dan zuhudnya. Itu demikian juga motivasi dari sang ibu. Motivasi dari sang ibu. Tanpa kita menafikan ada sebagian ulama juga yang kemudian sukses karena motivasi yang diberikan oleh sang ayah. Demikian juga ada ulama yang sukses karena dimotivasi oleh ayah dan ibunya sekaligus. Tetapi inti kesimpulan yang bisa kita ambil dari kisah-kisah mereka, bahwa orang tua itu mengambil peran besar, mengambil peran yang terbesar untuk keberhasilan dan kesuksesan sang anak. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal. Jadi doa. Nah, kadang-kadang kita lupa dengan kekuatan doa. Kadang-kadang kita lupa dengan kekuatan doa. Doa itu adalah senjata bagi orang Islam. Doa itu adalah senjata bagi orang Islam. Sesuatu yang mustahil bagi kita, sesuatu yang sulit menurut pandangan kita, sesuatu yang tidak mungkin terjadi menurut akal dan logika kita, tetapi dengan doa. Sekian banyak hal-hal tadi Allah subhanahu wa ta'ala kemudian wujudkan dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan nyata. Termasuk mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Nah, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Kalau misalkan selama ini kita selalu menuntut anak-anak kita mendoakan kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa nak, doakan ayahmu, doakan ibumu, doakan abimu, doakan umimu. Jangan lupa juga bahwa kita pun diwajibkan untuk mendoakan kebaikan bagi anak. Mendoakan kebaikan bagi anak. Dari sehari-hari kita ucapkan barakallahu fiik, semoga Allah berkahi engkau. Nah, jadi indah sekali kalau menyaksikan seorang putri yang usianya masih 5 tahun, nah, berbalas doa dengan ayahnya. Berbalas doa dengan ayahnya. Anaknya melakukan sesuatu yang baik, ayahnya mengatakan barakallahu fiik. Anaknya menjawab amin wa barakallahu fiik. Masya Allah, indah sekali. Insya Allah kita pernah ya seperti itu ya Pak Pen. Sering ya? Sering, alhamdulillah. Bersyukur kita. Jadi kita sebagai orang tua itu sejuk hatinya punya anak-anak seperti itu. Nah, bukan kemudian kok sama-sama diam. Orang tuanya gak tahu anakmu kemana. Gak tahu tuh, tadi keluar sama kawan-kawannya. Masuk keluarnya orang tua gak tahu. Di mana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Nah, di mana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat? Nah, karena anak itu adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jal tentang anak dan amanah tersebut. Nah, apakah kita sudah melaksanakan amanah itu apakah kita sudah melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang tua ataukah belum. Nah, kalau misalkan ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, sudah terlanjur terpola, tidak seperti yang kita harapkan, bukan berarti sudah habis sama sekali. Harapan untuk memperbaiki itu selalu ada. Kesempatan untuk membenahi selalu terbuka. Nah, asalkan kita punya tekad, asalkan kita punya kemauan, asalkan kita punya cita-cita yang kuat, maka bi'idnillahi azza wa jalla kita akan bisa menjadi orang tua yang saleh, menjadi orang tua yang saleha, seorang ibu yang saleha, dan kita pun bisa memiliki anak-anak yang saleh dan saleha. Yang paling terpenting adalah kita sebagai orang tua, jadilah orang tua yang saleh dan saleha. Karena pengaruhnya, dampak positifnya itu akan dirasakan juga oleh anak-anak kita. Masih ingat cerita Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan Khadir? Nah, Nabi Musa alaihi salatu wasallam yang berguru kepada Khadir. Karena saat itu Nabi Musa mengatakan di hadapan Bani Israel bahwa orang yang paling berilmu di atas muka bumi adalah saya. Saya tidak tahu apakah ada orang lain yang memiliki ilmu lebih daripada saya. Maka Allah menegur Nabi Musa alaihi salatu wasallam, ada hamba kami yang dalam beberapa hal, bukan dalam semua hal, yang dalam beberapa hal dia ilmunya lebih daripada engkau. Pergi. Nah, berjalanlah sampai engkau tiba di satu tempat. Batu yang engkau di sana kemudian lupa, ikanmu ditaruh di sana. Berangkat. Kisah yang sudah kita ketahui bersama selama ini. Kemudian Nabi Musa alaihissalatu wasallam bertemu dengan Khadir, meminta izin untuk belajar, diizinkan, tetapi dengan syarat jangan bertanya tentang apa yang aku lakukan. Jangan tanya. Jalan terus. Nah, di salah satu peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa abaw an yudayifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Nah, kemudian Nabi Musa bersama Khadir itu berjalan sampai tiba di sebuah kampung, sebuah desa. Keduanya berharap dan meminta agar penduduk kampung mau menjamu sebagai tamu. Tetapi penduduk desa menolak. Enggak, kami tidak mau menjamu kalian. Ditolak keinginan untuk dijamu itu. Enggak. Padahal butuh makan, butuh minum kan ya, butuh tempat istirahat, capek perjalanan lah. Yang jelas tidak diizinkan untuk singgah di sana, tidak diberi kesempatan untuk memperoleh jamuan. Keluar melanjutkan perjalanan. Di luar desa, fawajada fiha jidawan. Ternyata di desa tersebut, di perbatasannya, di luarnya, di luar dari pusat desa itu, beliau berdua menemukan dinding. Yuridu an yanqadha, dinding itu sudah hampir roboh. Bangunan yang hampir roboh. Fa aqamah. Kemudian oleh Khadir alaihi salatu wasalam, dinding itu ditegakkan kembali, diperbaiki. Kata Nabi Musa alaihi salatu wasalam, "Law syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Sebenarnya kalau kamu mau, karena engkau sudah membantu mereka memperbaiki bangunan itu yang hampir roboh sehingga bisa tegak berdiri, kalau engkau mau, engkau bisa minta upah dari mereka. Upah yang kemudian dipakai untuk beli makan, upah yang kemudian dipakai untuk beli minuman dan yang lain-lain. Nah, tetapi Khadir alaihi salatu wassalam kemudian menjelaskan dalam ayat-ayat yang setelahnya. Nah, ammal jidar fakana, bangunan itu yang hampir roboh itu, kata Khadir, dulu punya siapa ini? Li ghulamaini yatimain. Ini milik dua anak yatim. Setelah itu Khadir menjelaskan, wa kana abuhuma salih. Ayah dari kedua anak yatim ini adalah ayah yang saleh. Laki-laki yang saleh. Nah, bangunan yang hampir rubuh tadi ya, itu milik siapa? Dua anak yatim. ayahnya adalah ayah yang saleh. Wa kana tahtahu kanzun lahumah. Di bawah bangunan yang hampir roboh itu ada harta milik mereka. Milik siapa ini? Anak-anak yatim tadi. Nah, fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu berkehendak berkeinginan untuk menanti mereka dewasa kemudian menyerahkan harta yang tersimpan di bawah bangunan yang hampir roboh itu untuk mereka. Nah, para ulama ahli tafsir, demikian juga para ulama yang mensyarah hadis tentang kisah perjalanan Nabi Musa alaihi salatu wasallam berguru kepada Khadir alaihi salatu wasallam, selalu berbicara tentang ini, bahwa orang tua yang saleh dan salihah, maka manfaatnya bukan hanya dia yang merasakan, anak-anaknya pun lebih tinggi. Kalau kita sebagai orang tua saleh dan salihah, maka anak-anak kita pun nantinya dan salihah, maka anak-anak kita pun akan terjamin rizkinya. Akan terjamin rizkinya. Tadi contoh, harta itu kemudian tetap sampai jatuh dan dimiliki oleh kedua anak yatim tersebut. Nah, maka ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, ini pentingnya kita introspeksi, mengkritik diri sendiri, bukan mengkritik orang lain. Mengevaluasi diri sendiri, bukan menilai orang lain. Nasihat-nasihat seperti ini arahkan pada kita, bukan arahkan pada orang lain. Ah, yang dimaksud ustaz ini si A, yang dimaksud ustaz ini si B, yang dimaksud ustaz ini si C. Bukan. Nasihat itu yang pertama kali diarahkan, diarahkan untuk siapa? Kepada kita yang mendengarkannya. Nah, kita mesti berjuang menjadi orang tua yang saleh dan salihah, sehingga kita bukan hanya sebagai orang tua, tetapi kita pun bisa menjadi guru untuk anak-anak kita. Menjadi guru untuk anak-anak kita, mulai dari doa yang selalu kita panjatkan agar anak-anak kita saleh dan salihah, mulai dari menanamkan ilmu-ilmu agama secara praktek kepada anak-anak kita sejak kecil, dan kemudian membimbing mereka, mendukung mereka, ya, agar selalu cinta kepada agama, agar selalu semangat untuk belajar agama, bertolabul ilmi asy-syar'i. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ini kan doa yang selalu kita baca. Ya Allah, berikanlah untuk kami, nah, mudahkanlah untuk kami, istri-istri kami, anak-anak kami, sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata kami. Nah, ini doa orang-orang yang beriman, doa ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman. Nah, kemudian tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki, tidak ada kata terlambat untuk membenahi, karena harapan itu masih terus ada. Kesempatan itu masih selalu terbuka. Menjadi orang tua sekaligus guru untuk anak-anak kita. Nah, sekaligus guru untuk anak-anak kita. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barangkali hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini di Pekanbaru. Nah, karena untuk yang pertama kali juga Pekanbaru. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah mudahkan bertemu kembali dengan semangat yang baru. Nah, tiap pekan semangatnya harus baru. Namanya saja pekan baru. Kalau bisa diganti semangatnya hari baru, karena setiap hari semangatnya baru. Bukan baru jatuh, bukan baru turun, bukan baru lemah, tetapi baru naik, kan gitu. Baru bertambah, baru meningkat, baru menguat, baru apa lagi? Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang tua yang saleh dan salehah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, sehingga semuanya menjadi saleh dan salehah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada yang ingin bertanya? Satu dua pertanyaan boleh. Kaitannya dengan materi tadi, dengan tema. Ini ada pertanyaan. Saya mau bertanya, kapan waktu tepat untuk memulai mendidik anak? Jazakallah khairan. Mendidik anak itu dimulai sejak sebelum menikah. Mendidik anak itu dimulai sejak sebelum menikah. Maksudnya apa? Belum punya anak kok sudah dididik? Nah, anak itu ibarat benih. Maka kita harus mencari tempat terbaik untuk menitipkan benih. Maka kita harus mencari calon ibu yang baik untuk anak-anak. Itu sudah mulai namanya pendidikan secara Islam. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, mengajarkan kepada kita untuk memilih wanita dengan 4 kriteria yang ada. Kecantikannya, hartanya, nasab atau garis keturunannya, kemudian yang keempat yang paling terpenting adalah agamanya. Kenapa kok menjadi faktor yang paling terpenting itu tadi, salah satunya agar kita menjadi suami nantinya selalu senang karena istrinya salehah, agar anak-anak kita menjadi ibu yang memiliki ibu-ibu yang salehah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Fadhfar bi dhatid din taribat yadan." Cari seorang istri yang baik agamanya. Kalau tidak, rugi. Sebaliknya pun demikian, seorang wanita berhak untuk memilih calon suami, calon ayahnya, calon ayah anak-anaknya nanti. Nah, maka dia harus memilih laki-laki yang saleh. Memilih laki-laki yang saleh. Itu sudah mulai namanya pendidikan anak, menyiapkan ladang. Makanya di dalam Islam itu wanita disebut sebagai benar memang. Nah, karena kita mempersiapkan ladang. Makanya di dalam Islam itu wanita disebut sebagai benar memang. Nah, karena kita mempersiapkan anak-anak kita itu akan terlahir dari ibu yang baik, ibu yang saleh. Kalau dalam pandangan wanita ya, dari seorang suami yang saleh untuk kemudian nanti menjadi ayah yang saleh. Ini sudah mulai pendidikan ya. Pendidikan. Setelah menikah. Setiap kali melakukan hubungan badan, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita untuk membaca doa. Dah, membaca doa ini itu sudah masuk dalam tahap mendidik anak. Sebelum anak itu lahir sudah dikondisikan baik. Sebelum anak itu lahir di dunia, kita sudah berusaha pra lahir. Apa doanya? Allah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Jauhkanlah syaitan dari anak sebagai rizki yang akan Engkau berikan nantinya untuk kami. Jadi setelah menikah tadi kita sudah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita itu terlindungi dari godaan syaitan, ikhtiar dan usaha kita. Nah, setelah anak itu misalkan istri dikatakan hamil, positif hamil, sudah mulai diperhatikan. Nah, ini sudah mulai mendidik anak. Mendidik anak itu ketika masih dalam rahim sang ibu, bukan cuma dengan doa. Nah, tetapi ibunya disenangkan, itu termasuk mendidik anak. Pengen anak yang soleh dan soleha, ya tentunya harus sehat. Ibunya diperhatikan gizinya, suplemennya. Nah, jangan suruh melahirkan terus, tetapi gizinya tidak diperhatikan. Nah, ada contoh kasus seorang ibu sampai punya anak lebih dari 7. Nah, ini kita sendiri pelakunya. Nah, ketika disampaikan, dikonsultasikan ke dokter yang ahli kandungan, kita yang disalahkan, sang suami ini. Nah, kenapa? Sebab kebutuhan gizi dan zat besi ibu itu tidak diperhatikan. Sampai kemudian ketika diperiksa, tulang belakangnya keropos, giginya sudah hampir rontok. Karena anak yang dikandung, yang ada dalam janin ibu, dalam rahim ibu janin itu kan butuh makan ya. Butuh makan. Kalau misalkan dia tidak mendapatkan makanan yang cukup, ini zat besi yang ada di tulang ibunya itu yang disedot, diambil. Jadi wajar kalau misalkan seorang istri itu kok sudah punya anak satu, punya anak dua, punya anak istrinya, kemudian cepat capek-capek, cepat pegel-pegel, apa ngeluh ini ngeluh itu, iya mungkin kurang diberi gizi bapak, mungkin suplemennya kurang mas, beri haknya. Itu namanya mendidik anak agar nanti anaknya itu terlahir sehat, segar. Nah, itu Islam sudah mengajarkan. Walaupun ahli kesehatan sekarang mengatakan ya yang namanya anak itu biar cerdas itu sudah bisa dikondisikan sejak dia dalam kandungan ibunya rajin makan ikan, minum minyak omega 3. Kan itu vitamin D, vitamin A, semua ini dan itu segala macam. Walhamdulillah pemerintah kita sudah punya program seperti itu. Program suplemen zat besi, suplemen-suplemen yang lain dan gratis di puskesmas-puskesmas itu. Alhamdulillah. Dan itu program pemerintah agar anak-anak kita nantinya cerdas. Kecerdasan itu kan sangat didukung sekali oleh gizi kan ya. Sangat didukung sekali oleh gizi. Itu namanya mendidik anak. Nah, jadi bukan mendidik anak itu kita berpikir mulai 6 tahun, mulai 5 tahun. Enggak, ini ada perannya, persiapan, ini. Nah, ketika usia seperti ini pendidikannya demikian, sudah usia seperti ini pendidikannya demikian. Nanti kalau sudah semakin dewasa terus begitu. Maka biidznillah azza wa jalla. Harapan kita agar anak-anak itu saleh dan salehah, segar, bugar, sehat, cerdas, semangat di dalam beribadah, itu bukan hanya mimpi dan khayalan saja, tetapi insya Allah akan terwujud. Jadi kalau ditanya kapan waktu tepat untuk memulai mendidik anak, ya sebelum menikah. Nah, ini yang masih bujang. Tapi kalau yang sudah menikah ya dibayar kontan lah yang dulu-dulu. Dibayar kontan lah yang dulu-dulu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup, silakan. Ada pertanyaan dari sebagian ikhwan tentang permasalahan atau mungkin semacam sudah. Kalau semua orang masuk pondok, siapa yang mau jadi dokter salafi? Siapa yang mau jadi dokter kandungan salafi? Yeah. Sementara kita punya istri-istri ini nanti bakal melahirkan di dokter kandungan yang kita mau perempuan. Nah kalau anak-anak kita yang perempuan ke pondok semua, nanti istri itu melahirkan gimana? Itu melahirkan di dokter yang laki-laki. Ini satu saja pertanyaan. Kemudian yang kedua, permasalahan masih sekedar masalah pendidikan. Kita anggapan sebagian orang tua, yaitu jika nanti anak dipondokkan, maka yaitu masa depannya suram. Cenderungannya seperti itu, ya. Hanya begitu. Tapi yang mengatakan itu betul atau tidak, ya kita nggak tahu juga. Kemudian saya juga jadi permasalahan ini, pertanyaan itu, antumlah sekarang katakan seperti mungkin Ustaz sekarang bisa menyampaikan materi dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang bahasa yang baik dan sebagainya. Itu tentu didukung dengan ilmu bahasa yang dikuasai dulu sebelumnya. Nah itu di mana tuh belajarnya? Kalau dari sekolah umum. Nah sekarang kalau anak antum masuk ke pondok, misalnya, ini dimunculkan ke kita aja. Kalau anak antum masuk ke pondok, itu belajar bintang loh. Belajar umumnya kan kurang. Dan nanti gimana anak antum kalau mau menjadi dai supaya bisa seperti Ustaz Kentar langsung? Iya. Iya. Bahasanya mantap, orangnya mikirnya enak. Iya. Yeah. Ini gimana Ustaz? Nah yang seperti ini sering dimunculkan. Iya. Tapi nggak cukup lah itu satu-satu yang pintar-pintar ngomong itu kan berhubungan ilmu dulu. Kadang-kadang ada yang sarjana juga. Iya. Kadang-kadang ada yang gini juga. Ini anak di pondokin terus nggak kenal bahasa Indonesia, nulis aja nggak paham atau paham nulis tapi bahasanya main satu itu. Iya. Ini gimana? Iya, jazakallah khairan. Pertanyaan bagus sekali. Jadi yang pertama tadi, kalau misalkan dimasukkan pesantren yang jadi dokter siapa kan gitu? Ya dibalik aja. Kalau semuanya jadi dokter, yang jadi ustaz siapa? Iya kan? Kalau semuanya jadi ustaz, yang jadi ustaz siapa? Sekarang kita bicara real di lapangan saja. Sebenarnya persentase kebutuhan umat itu kepada ahli agama yang bisa membimbing sebagai seorang murabbi, mursyid, ya kan? Dengan kebutuhan umat kepada itu tadi, profesi-profesi tadi, insinyur, dokter dan segala macam. kalau persentasenya itu stoknya lebih berlebih atau yang sini yang kurang. Itu di Jawa, di Jawa dokter yang nganggur ribuan. Di Jawa dokter yang nganggur ribuan. Kenapa nganggur? Dikirim keluar Jawa nggak mau dia, yang itu nggak siap. Insinyur pun seperti itu, lebih-lebih. Sekarang tiap daerah itu kampus berdiri, kampus berdiri. Fakultas kedokteran selalu ada. Tiap tahun lulusan kedokteran saja itu lebih dari 20 ribu kalau semuanya di total. Itu terus saja. Tapi kalau ustaz, masya Allah, satu tahun yang betul-betul ustaz menjadi pembimbing ya, menjadi orang yang menganyomi, kemudian apa namanya, bisa mengarahkan, bisa menjadi orang tua ya, betul-betul menjadi orang. Berapa sih setahunnya yang muncul itu? Kan begitu. Adapun tadi misalkan nanti kalau melahirkan bagaimana? Alhamdulillah sekarang dokter yang bisa mengerti dan memahami kita sebagai salafi dan ahlu sunnah itu semakin hari semakin bertambah banyak. Seperti yang saya ceritakan tadi, sebagian besar dokter pun yang sudah ngaji salafi, alhamdulillah itu nyesel loh. Nyesel. Kenapa mereka baru belajar agama sekarang? Jadi yang kita pikirkan sekarang, barakallahu fikum, bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah ini kepada mereka yang sudah jadi dokter, kan gitu. Alhamdulillah kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, mereka mengerti kok. Yang kalau tadi katanya apanya dokter kandungan laki-laki, alhamdulillah sekarang dokter kandungan perempuan awakalnya itu, kan demikian. Kalau misalkan tadi masa depannya suram, masa depannya suram, saya bertanya secara jujur, pengangguran di Indonesia paling banyak S1 sekarang. Coba buka data di Dinas Tenaga Kerja itu. Terbanyak bukan SMA, bukan S2, S1. Berikutnya baru SMA, setelahnya baru S2. Tapi coba buka data di Dinas Tenaga Kerja. Adakah orang yang mencari kerja, melamar pekerjaan dengan keterangan lulusan pesantren? Nol. Itu yang bilang bapak saya. Bapak saya itu dosen. Bahkan pernah jadi rektor bapak saya. Ibu saya guru SMP. Tapi kita yang belajar agama didukung, kerapo boleh belajar agama. Itu jawaban ini malah saya dapatnya malah dari bapak saya. Kalau kamu tidak percaya, kan bapak saya orang Jogja. Kamu berangkat ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Yogyakarta, kamu lihat datanya. Yang nganggur paling banyak S1 sekarang. Tapi kalau dicari orang Dinas Tenaga Kerja ya, melamar pekerjaan ke luar negeri, minimalnya jadi tukang bangunan, kan gitu. Yang namanya tukang bangunan bukan cuma kuli, mandor juga tukang bangunan. Ya, mandor juga tukang bangunan. Sekarang kalau kita lihat orang-orang kaya di Indonesia, itu toke-toke, bapak haji, punya usaha besar segala macam. Ini enggak lulus SD, ini enggak ini segala. Bisa tuh kaya raya. Jadi ukuran masa depan suram dan cerah itu apa? Harta. Kalau misalkan itu ukurannya, yang punya harta banyak, ternyata banyak juga di antara mereka yang cuma lulusan SD, lulusan SMP. Itu tuan-tuan tanah itu? Tuan-tuan tanah? Yang tanahnya luas, ini warisan segala macam pun. Lulusan apa mereka? Nah, para pejuang bangsa zaman dulu itu yang melawan Belanda dan segala macam. Lulusan apa? Tapi subhanallah, bisa. Kalau misalkan tentang bahasa, komunikasinya baik dan segala macam. Islam juga sudah mengajarkan bahwa pendidikan bahasa itu juga wajib diberikan untuk anak-anak kita. Kalau kita ingin anak-anak kita bisa berkomunikasi dengan baik, berbahasa dengan lancar, bukan berarti anak-anak kita kemudian dimasukkan ke sana, tapi bahasanya ini diambil, masukkan di pesantren. Kan begitu. Alhamdulillah kita banyak yang basicnya itu bahasa, yang dulunya pernah kuliah tentang pendidikan. Ini yang kemudian dimaksimalkan, diambil. Memang pendidikan bahasa harus kita akui di pesantren-pesantren kita kurang. Kita harus jujur mengakui kekurangan ini. Tetapi bukan berarti setelah melihat kekurangan kemudian kita tinggalkan pesantren secara keseluruhan, bukan. Tapi diperbaiki. Nah, memang benar seperti yang dikatakan Ustaz Iqbal tadi, barakallahu fih, memang benar pelajaran bahasa itu masih kurang. Nah, untuk kita perhatikan. Maka ini jadi salah satu kritik yang kemudian berusaha kita benahi nantinya. Nah, terutama berbahasa secara langsung, praktek, menulis pun demikian. Nah, jadi bukannya anak-anak kita yang kemudian dibawa ke sana ya, tetapi bahasa Indonesianya itu yang diambil kemudian dimasukkan ke pesantren. Begitu dimasukkan ke pesantren biar bisa berbahasa. Alhamdulillah beberapa asatidah kita meskipun tidak sampai kuliah bahasanya luar biasa. Saya berikan contoh Al Ustadz Al Fadil Afifuddin Asidawi, alhamdulillah. Lulus SD itu beliau. Tapi bahasanya luar biasa. Bahasanya luar biasa. Itu bikin seorang dokter geleng-geleng kok. Ustadz ini ditanya, "Kuliah di mana, Ustadz?" Kan gayanya Ustadz Afif kan begitu. Enggak kuliah, Pak. Sambil pakai bahasa Jawa Timur khas itu. Enggak kuliah, Pak. Loh, SMA-nya? Enggak juga, Pak. Cuma lulusan SD. Kok bahasanya seperti itu? Ya belajar, Pak. Saya sendiri sering ditanya, "Ustadz dulu kuliah di UGM ya?" "Enggak. Ustadz kuliah di ITB?" "Enggak." Nah, secara formal saya itu kelas SMA kelas 2 putus di jalan. SMA kelas 2 putus di jalan. Nah, karena waktu itu ada apa namanya? Kegiatan berangkat ke Ambon, saya milih berangkat ke Ambon. Jadi SMA kelas 2. Alhamdulillah yang namanya bahasa itu ada yang bakat. Keturunan dari bapak dan ibu. Alhamdulillah bapak ibu saya juga memang punya kelebihan dalam hal berbahasa dan berkomunikasi. Nah, tetapi kan bisa juga dipelajari. Buktinya di pesantren kita ada anak-anak yang memang punya ini minat untuk belajar bahasa. Nah, punya minat untuk belajar bahasa. Maka sistemnya itu bukan anak-anak kita yang dimasukkan ke sana, tetapi pelajaran bahasa Indonesia itulah yang diberikan untuk anak-anak kita dimasukkan ke pesantren. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maksudnya cukup. Bukan jam berapa enggak, sudah gini aja sudah cukup. Nah. Ya? Rawang jauh, tapi kalau dengan cinta jadi dekat dia. Nah. Jangankan Perawang. Jawa Tengah, Jawa. Tetap datang ke sini. Perawang masih dekat. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.